أيقدر على الإتيان بالشمس من غير الجهة التي يأتي بها الله منها؟ وليس هذا انتقالا كما زعم بعض أهل الجدل، بل إلزاما على طرد الدليل إن كان حقا. ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات ويجعلها أربابا مدبرة لأمر هذا العالم، كما هو مذهب مشرك الصابئة وغيرهم. ومن هذا شرك عباد الشمس وعباد النار وغيرهم. ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده هو الإله على الحقيقة، ومنهم من يزعم أنه أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة، وأنه إذا خصه بالعبادة والتبتل إليه والانقطاع إليه أقبل عليه واعتنى به. ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقرب إلى المعبود الذي هو فوقه، فالقاني والفوقاني يقرب إلى من هو فوقه حتى تقرب تلك الآلهة إلى الله سبحانه. فتارة تكثر الآلهة والوسائط، تارة تقل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: النوع الثاني، macam yang kedua. Macam yang kedua, jenis yang kedua dari jenis kesyirikan. Yang pertama apa? Ada yang tahu? Jenis yang pertama apa? Ini macam yang kedua, jenis yang pertama apa? Apa? Hah? Syirik ta'til. Syirik yang terjerumus kesyirikan dari segi ta'til, peniadaan. Meniadakan, menghapus, menghilangkan. Meniadakan, menghapus, menghilangkan. Ada ta'til. Ta'til seperti Fir'aun. Fir'aun meniadakan apa? Apa yang dihilangkan oleh Fir'aun? Ah, Allah. Dia tetapkan dirinya sendiri. Dia hilangkan Allah, tapi dia tetapkan dirinya sendiri. Qala wa ma rabbul alamin. Mana rabbul alamin? Enggak ada, kata Fir'aun. Wa qala Fir'aun ya Haman ibn li sarhan la'alli ablughul asbaba asbab as-samawati fa attali' ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Ini syirik di dalam ta'til, menghapus, meniadakan Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dalam uluhiyah, rububiyah maupun asmawah sifat. Ada syirik ta'til. An-nau' tsani, macam yang kedua. Syirikun man ja'ala ma'allah ilahan akhar. Kesyirikan yang terjadi, nah, menyembah kepada selain Allah. Menyamakan di dalam sesembahan. Dia menyembah kepada Allah, dia juga menyembah kepada berhala. Dia mencintai kepada Allah, dia juga cinta kepada berhala. Dia menyandarkan kepada Allah, dia pun menyandarkan dirinya kepada berhala, pada selain Allah. Ini syirik apa? Ini syirik apa? Ah? Syirik apa masuknya nih? Uluhiyah. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah di sini mengatakan syirkun man ja'ala ma'allahi ilahan akhar, kesyirikan yang jenisnya menjadikan sesembahan-sembahan selain Allah. Ya, dia mencintai Allah sama dia juga mencintai patung dan berhala. Dia menyembah Allah tapi menyembah juga kepada patung dan berhala. Dia mengharap kepada Allah, dia juga mengharap kepada patung dan berhala. Dia tawakal kepada Allah, dia juga tawakal kepada patung dan berhala, sembahan-sembahannya. Ya, dia melaksanakan ibadah zahirah maupun batinah kepada Allah, dia juga memperlakukan selain Allah seperti itu sama. Ini syirik di dalam uluhiyah. Uluhiyah itu penghambaan, menghambakan diri kepada selain Allah. Yang namanya penghambaan ibadah itu adalah kerendahan, ya, merendahkan diri kepada Allah itu ibadah. Merendahkan diri kepada selain Allah, ada syirik. Dia minta kepada Allah, minta juga kepada patung dan berhala. Ini syirik apa? Uluhiyah. Dia takut kepada Allah, dia takut juga kepada selain Allah. Al-khauf, ada berapa macam khauf? Takut ibadah yang terkandung di dalamnya apa? Adzul wal khudu', kerendahan, ketundukan. Takut yang kedua apa? Takut tabi'i, takut kepada ular. Ya, takut kepada apa? Takut kepada harimau, siba. Siba itu apa? Binatang buas dari ketinggian. Ini takut yang sifatnya apa? Tabi'i. Tabi'i itu apa? Tabiat manusia. Boleh enggak? Boleh. Tidak terjerumus kepada kesyirikan. Yang ketiga, takut syirki. Ya, takut yang sifatnya kesyirikan. Ya. Menyamakan rasa takutnya sama dengan Allah yang penuh dengan ketundukan, kerendahan, kehinaan kepada selain Allah. Ini tidak boleh. Ini juga masuk dalam ibadah. Karena al-khawf, wal-raja, wal-mahabbah termasuk apa? Ibadah. Enggak boleh diperuntukkan kecuali hanya milik Allah saja. Ketika diselewengkan kepada selain Allah, maka menjadi apa? Syirik. Dia takut kepada Allah, takut juga kepada kiai dan ajengannya, ke masyayikhnya. Ketika ulamanya, masyayikhnya, kiainya, ini halal, ini haram, padahal berbenturan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Takut ini terjerumus takut apa? Padahal takutnya dia kepada manusia, pada ustadznya, syekhnya, kiainya, ulamanya. Penuh dengan al-khudu wa tadallul, disamakan, disejajarkan dengan Allah, maka apa? Terjerumus kepada apa? Ibadah. Ibadah yang itu tidak boleh diselewengkan kecuali hanya untuk Allah. Ketika dia selewengkan, maka terjerumus kepada asyirik billah. Mafhum? Faham itu? Nah, ini ibadah. Ibadah itu ada dua. Ya, ibadah zahirah dan ibadah yang batinah, yang zahirah yang nampak, yang batinah yang batin, al khauf war raja umaza wal mahabbah, ya, dan anwa'il ibadah al qalbiyah, jenis ibadah hati yang ini enggak boleh diselewengkan kecuali untuk Allah. Nah, dia takut kepada Allah, takut juga kepada jin dan setan. Kira-kira apa takutnya? Syirik, enggak boleh. Dia takut kepada Allah, dia takut juga kepada kuburan. Ah, padahal daun yang jatuh krek, kabur dia. Hal ibadah. Paham dong? Ya. Nah, takut kepada jin enggak boleh. Ya, enggak boleh. Nah, juga takut kepada setan tidak boleh. Kita beriman bahwasanya jin itu ada. Dalilnya bahwa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi takut kepada yang sifatnya ibadah kepada selain Allah, diselewengkan kepada selain Allah, bahasa syirik. Dan syirik terjerumusnya kepada syirik ibadah. Nah, hadza anwa', ini jenis. Ya, sebagaimana Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Ushul Tsalatsah menjelaskan. Ini jenis dari syirik di dalam masalah al-khauf, masalah takut. Sehingga enggak boleh menyamakan ya rasa takut sama dengan takutnya dia kepada Allah. Ya. Tapi kalau takut dari ketinggian, takut dari binatang buas, ini apa? Ah, boleh. Karena apa? Alami natural manusia, ya namanya nam digigit ular itu secara tabiat ya manusia. Ya, tabiat. Nah, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, walam yu'atil asma'ah wa sifatih wa rububiyyati. Padahal dia tidak menghapus, dia tidak menghilangkan nama dan sifat-sifat Allah dan rububiyah Allah. Kasyirkin nasara, seperti syiriknya orang-orang Nasara yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Dan ibunya Nabi Isa siapa? Maryam alaihi salatu wassalam dijadikan sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Ya, Ibnul Qayyim di sini mengatakan apa? Walam yu'attil asma'ahu. Orang-orang Nasara apakah menghapus nama-nama Allah? Tidak. Apakah menghapus sifat-sifat Allah dan rububiyah Allah? Tidak. Tetapi terjerumus kepada syirik di dalam uluhiyah. Nah, sehingga dihukumi kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir mereka yang berpendapat bahwasanya Allah itu satu dari yang tiga, trinitas. Ini ucapan ini sudah kafir. Ya, Tuhan Allah, Tuhan Nam Isa, Tuhan Maryam. Ya, satu dari yang tiga disembah. Ada syirik, ada kufur. Ini ada kekufuran, kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menghukumi kafir. Allah Subhanahu wa taala sendiri menghukumi kafir. Nah, mereka menyembah kepada Allah, menyembah pula kepada Isa, menyembah pula kepada Maryam binti Imran. Ya, padahal Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam berlepas diri dari mereka. Nah, Nabi Isa alaihissalatu wassalam berlepas diri dari sesembahan apa yang mereka sembah. Nah, wa min hadza syirkul majus, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, dari sinilah terjerumus, terjatuh kesyirikan orang-orang majusi. Al-qailina bi isnad hawadithil khair ila an-nur, mereka katakan orang-orang majusi berpendapat bahwasanya ada dua Tuhan, ya, Tuhan yang menciptakan kebaikan yaitu cahaya, Tuhan yang menciptakan kejahatan yaitu kegelapan. Nah, padahal cahaya dan kegelapan adalah makhluk. Nah, Allah lah yang menciptakannya. Ini orang-orang majusi menjadikan sesembahan yang lainnya. Wa min hadza syirkul qadariyah, dari sinilah jatuhnya qadariyah di dalam, terjerumus di dalam kesyirikan. Ya, al-qadariyah majus hadhil ummah. Qadariyah berpendapat ada dua pencipta. Pencipta yang pertama manusia sendiri yang menciptakan af'al nafsih, perbuatan dirinya sendiri. Naam. Wa ana tahduzu bidun masyiatillah qudratihi wa iradatih. Naam. Dan yang demikian terjadi tanpa masyiatullah, tanpa kehendak Allah, tanpa iradah Allah, tanpa kudratullah, kata orang qadariyah. Oleh karena itu qadariyah dikatakan oleh para ulama kanu asbahal majus, mereka adalah mirip dengan orang majus. Miripnya dari segi apa? Miripnya dari segi apa? Menetapkan dua pencipta. Pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Ya qadariyah. Ya. Nah. Bahwasanya al-hayawan huwallazi yakhluq af'al nafsih. Nah. Manusia itulah atau hewan itulah. Makhluk itulah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Wa ana tahdud bidun masyiatillah, ini terjadi tanpa kehendak Allah, tanpa kekuasaan Allah, tanpa irada Allah. Ini qadariyah. Makanya qadariyah mirip dengan orang majus. Wa min hadza syirkul ladzi haja Ibrahim fi rabbih. Dari sini pula lah terjadi kesyirikan yang mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berhujjah nam atasnya. Idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Fahadha ja'ala nafsahu niddan lillah ta'ala yuhyi wa yumit biza'mih. Kama yuhyi Allah wa yumit. Nah, ketika Ibrahim berkata, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit, Rabbku lah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Maka dijawab oleh kaumnya, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Ini sama saja menentang, sama saja menyamakan level dia dengan level Allah, derajat dia dengan derajat Allah, disamakan. Ini terjadi pada orang-orang sufiyah. Orang-orang sufi di antara 6 ulamanya, mereka mengatakan Allah bisa menciptakan, saya juga bisa menciptakan, katanya. Hadza syirik, kufur. Ini terjadi, ini ada. Atau dengan salawat-salawat bid'iyah, bahkan salawat syirkiyah dan kufriyah, mereka beranggapan Nabi Muhammad SAW itu bisa menciptakan, bisa menghidupkan. Ya, mereka terjerumus kepada kesyirikan di dalam rububiyah, menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad SAW adalah abdun, hamba Allah, wa rasulun, utusan Allah. Abdun fala yu'bad, seorang hamba enggak boleh disembah. Rasulun fala yukadzab, seorang rasul tidak boleh didustakan. Tetapi orang-orang sufiyah menyamakan Nabi Muhammad SAW, derajatnya sama dengan derajat Allah. Fahada syirkun wa kufrun. Hadza ghulu. Ya. Fahada ja'ala nafsahu niddan lillah ta'ala. Mereka jadikan dirinya seolah-olah satu derajat, satu level dengan Allah. Seolah-olah mereka bisa menghidupkan dan mematikan. Ini seolah-olah. Atas versinya dia. Ya. Kama yuhillah wa yumit. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan dan mematikan. Fa'alzamahu Ibrahim an tardahu wa qawli ayyakdir alal ityan bisyams. Min ghairil jihallati yati bihallah. Walaysa hadha intiqalan kama za'ama ba'du ahlil jadal, bal ilzaman ala tardid dalil in kana haqqan. Oleh karena itu, ketika ya syubhat berikutnya, sesi berikutnya antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam mengalahkan perdebatan mereka, di dalam mengalahkan percakapan mereka, hujah mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan matahari dari timur. Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan matahari dari dari timur. Ya. Maka ditantang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ditantang, bisa enggak kamu mendatangkan matahari bukan dari timur, ya, tetapi terbitkan dari arah yang lain. Fabuhital ladzi kafar, maka orang-orang kafir yang menentang, yang melawan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, tersumpal syubhatnya, terbongkar syubhatnya, tidak bisa menjawab lagi. Kalau menghidupkan dan mematikan, ya, versi mereka, bizamihim, versi mereka itu bisa, versi mereka, biarkan aja hidup. Kalau matikan ya dibunuh aja. Ini versi mereka. Nah sekarang masalah matahari, Allah subhanahu wa ta'ala yati syams minal masyrik. Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan matahari muncul dari timur, terbit dari timur, bisa gak kamu dari arah yang lain? Maka gak bisa. Di sini syiriknya dalam apa? Faja'ala nafsahu niddan lillah yuhyi wa yumit bizamih. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia posisikan, dia setarakan antara dirinya dengan Allah. Dia posisikan antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut versinya dia. Ya Allah bisa menghidupkan, saya juga bisa menghidupkan katanya. Allah bisa mematikan, saya juga bisa mematikan katanya. Tapi ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Allah bisa mendatangkan matahari dari timur, bisa enggak kamu mendatangkan matahari dari arah yang lain? Fabuhitalladzi kafar. Nah, tersumpel syubhatnya orang-orang kafir. Bungkam, tidak bisa menjawab. Naam. Walaysa hadha intiqalan kama za'am ahlul jadal, bal ilzaman ala tardi dalil in kana haqqan. Ini bukan perpindahan dari satu permasalahan ke permasalahan yang lain, bukan. Tetapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini ilzaman ala tardi dalil. Dituntut mengeluarkan dalil oleh Nabi Ibrahim, ya, diminta kepada mereka. Ingkana haqqan, kalau seandainya mereka itu di atas kebenaran. Kalau seandainya mereka di atas kebenaran. Fabuhidalladzi kafar. Ini kesyirikan berikutnya yang mirip dengan ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, min hadza, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min hadza syirkun katsir mimman yusyriku bil kawakib al ulawiyat. Dari sinilah juga terjerumus, terjatuh kesyirikan di dalam 6 menduakan Allah, kesyirikan pada Allah padahal perbintangan. Ya. 6 Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Asbaha min ibadi mu'minun wa kafirun bi. Di pagi hari, kata Rasulullah SAW, ada yang beriman kepadaku, ada juga yang kafir. Ya. Adapun orang yang beriman kepada Allah, maka dia mengatakan, mutir Nabi fadlillah wa rahmatih. Kita diberikan hujan karena Allah, keutamaan dari Allah dan rahmat dari Allah. Adapun yang kafir, di pagi hari yang kafir mengatakan bahwasanya apa? Bintanglah yang telah menurunkan hujan. Ini kesyirikan. Menganggap bintanglah yang mengatur hujan. Mutirna binau'i kada wa kada. Kita diberikan hujan, diturunkan hujan karena apa? Karena bintang. Al-Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Syarafatul Majid, beliau merinci, kalau seandainya dia meyakini bahwasanya bintanglah segalanya yang mengatur alam semesta ini, maka ini syirik kufur. Ini rincian pertama. Rincian kedua, kalau seandainya dia tetap meyakini Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tetapi bintang pula yang sebabnya, penyebabnya. Fadha ja'alu syai' ma laisa bisababin sababa. Dia sudah menjadikan sesuatu yang bukan sebabnya dijadikan sebagai sebab. Enggak ada hubungannya hujan dengan bintang. Ya. Sehingga rincian yang kedua, ya, ini syirik asghar, ma yukhrij minal millah, tidak dikeluarkan dari millah. Nah, ini masalah hujan. Menyandarkan hujan kepada bintang. Ada juga jenis yang lain menjadikan bintang untuk nasib. Ya, kalau bintang ini nasibnya bagus, kalau bintang ini masuk nasibnya enggak bagus. Bintangnya anu sial terus. Artinya apa? Sama saja dia menjadikan bahwasanya bintang yang mengatur manfaat dan madarat. Fahada syirik. Ini sudah terjerumus kepada kesyirikan. Ya. Kalau bintang yang muncul dari arah timur, dari arah utara dan lain sebagainya, maka akan terjadi demikian dan demikian. Kalau dari arah barat akan terjadi demikian dan demikian. Kalau lahirnya bulan anu, bintang anu, ya, akan terjadi kesialan dan lain sebagainya. Ada syirik. Nah, ada syirik billah. Padahal enggak ada hubungannya bintang dengan bintang dengan turun hujan, enggak ada hubungannya bintang dengan kesialan, tidak ada hubungannya dengan bintang dengan yang lainnya. Allah jadikan bintang itu ada berapa manfaat. Yang pertama, rujuman li syayatin, sebagai pelempar setan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah jadikan bintang untuk apa? Zinatan lis sama, hiasan untuk langit. Yang pertama dalilnya apa? Wa ja'alna harujuman li syayatin. Yang kedua, sebagai zinatan lis sama, dalilnya apa? Walaqad zayyana samaa'a apa ayatnya? Ayatnya apa? Yang ketiga sebagai arah di lautan maupun di daratan. Nelayan maupun ketiga dalam perjalanan, enam di alas, di hutan, di kota dulu, ya. Sekarang ya mungkin ketika nggak ada teknologi ya bisa saja tetap menjadi patokan. Dalilnya apa yang ketiga ini? Yang kedua tadi dalilnya apa? Yang ketiga dalilnya apa? Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Ya. Wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang mereka jadikan sebagai apa? Petunjuk. Ya, bintang dijadikan sebagai petunjuk, lihat mana arah timur, barat, selatan, utara. Ya. Nah, misalkan dia terdampar di mana? Di suatu pulau, mau pergi ke arah Jakarta atau ke arah Jawa, enggak tahu arahnya, ya lihat bintang. Tapi kalau sudah kelihatan Tanjung Priuk di depan mata, perlu bintang enggak? Pan Tanjung Priuk udah kelihatan tuh. Perlu bintang enggak? Hah? Nggak perlu. Faham? Faham nggak? Nah, ini mungkin keadaan ketika di masa-masa dahulu atau masa sekarang ya, ketika tidak berfungsi kompasnya, Google-nya, alat-alatnya, navigasinya. Ketika error tetap bintang sebagai apa? Patokan di dalam petunjuk arah dari dulu sampai sekarang. Ketika dia mau ke misalkan ke Mekah, ke Jeddah, kemana, ngelihat Jeddah udah di depan, perlu bintang nggak ngelihatnya? Hah? Kan udah kelihatan Jeddah, pot to pot. Hah? Nah, perlu nggak? Hah? Eish, tidak perlu. Tapi ketika belum kelihatan, ya perlu bintang. Ya. Nah, itu juga masalah bintang. Masalah bintang yang lain, setan mencuri kabar berita dari langit, kemudian apa? Dilempar oleh setan. Ya, dilempar oleh bintang. Ya, yang mencuri, dan mereka membumbui mi'atu kadzibah, 100 kedustaan. Dikatakan oleh para ulama, kadang-kadang mencocoki apa yang dikatakan oleh setan, dukun, paranormal. Kadang, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, itu sebagai ujian. Kok cocok kejadian anu tanggal sekian. Kadang kecocokan itu memang sudah takdir dari Allah. Yang kedua, sebagai ujian. Ibtila bala. Karena dia sudah beriman kepada selain Allah, Allah tambah balanya, tambah kekufurannya, tambah kesyirikannya. Faham? Bukan artinya apa yang disampaikan oleh dukun dan paranormal itu benar, bukan. Nah, ini kadang seperti itu. Ini kadang. Kadang. Ya. Misalkan dia datang ke dukun paranormal, "Mbah," misalnya, "ini besok yang keluar nomor berapa nih?" "Cepek," katanya. "Udah pasang cepek aja." "Pasang, kaya dia." "Oh kan, dukun fulan yang manjur nih." "Hah? Lo kok benar?" Dikatakan oleh para ulama, ini kadang sebagai ujian. Kebenaran itu karena mencocoki dari ketentuan dari Allah dan juga bala, malapetaka. Sehingga bertambah apa? Syirik dan kufur. Paham gak? Akhirnya dia masang lagi besok. 2 slot, 3 slot. Pasang lagi, akhirnya sampai habis. Enggak menang-menang. Ah, bajunya dijual. Sampai giginya dijual. Udah enggak punya apa-apa lagi. Waliyadzubillah. Ah, dulu ketika menang mobil dipamerin. Kalah, waduh. Udah koyo cabe, koyo semua ditempelin. Ya, karena apa? Dia nyari wangsit lewat apa? Dukun dan paranormal sama setan. Padahal apa? Dukun dan setan mencuri berita dari langit, dibumbui 100 kedustaan. Ini bintang juga yang berperan di situ untuk melempar setan. Itu bintang. Ya. Maka ada lagi sekte, kelompok, ya, yang menyembah bintang. Ada syirik, wa kufur. Ada lagi yang menganggap kebaikan dan keburukan, kesehatan, ya, nam dengan bintang. Ada asyirik. Nah, dia menyamakan bintang, disejajarkan dengan Allah di dalam uluhiyah, di dalam penghambaan. Dia menyembah kepada Allah, dia pula menyembah kepada bintang. Padahal bintang adalah makhluk dari makhluk Allah yang Allah ciptakan. Bukan disembah. Nah, bukan disembah. Nah. Ya. Sehingga terjadilah kesyirikan di dalam permasalahan ini. menyekutukan Allah dengan perbintangan, bil kawakibul ulawiyat, dengan perbintangan yang ada di langit, makhluk Allah, ciptaan Allah. Wa yaj'aluha arbaban mudabbirah li amri hadzal alam. Mereka sejajarkan, mereka jadikan bintang itu sesuatu yang disembah, arbab, makhluk yang disembah, yang disetarakan, yang disamakan dengan Allah yang mengatur alam semesta. Li amri hadzal alam, untuk mengatur alam semesta ini. Kama huwa madzhab musyriki Sabi'ah wa ghairihim. Ini keadaan ini terjadi pada orang-orang musyrikin Sabi'ah dan yang semisalnya, yang menyembah bintang, dijadikan bintang ya oleh mereka sebagai sesembahan. Naam. Wa min hadza syirku 'ibad asy-syams wa 'ibad an-nar wa ghairihim. Juga dari sinilah terjadi kesyirikan, penghambaan kepada matahari, penghambaan kepada api, penghambaan kepada yang lainnya dari makhluk-makhluk Allah. Dia menyembah kepada Allah, dia menyembah juga kepada matahari, pada bulan, pada api, pada bintang, pada selain Allah. Hadza syirkun billah. Ini semua adalah kesyirikan pada Allah. Naam. Karena asyrik ya di dalam uluhiyah. Naam, yang mana uluhiyah alaha ya'lahu bimana abada ya'budu. Ya. Tariqun mu'abbad ay tariqun mudallal. Jalan yang direndahkan, ya, yang ada kerendahan penghambaan di situ, ya, tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah saja. Ketika dia selewengkan untuk selain Allah, fa'ala syirik, maka ini terjerumus, terjatuh kepada syirikan pada Allah. Demikian pula tahlil, maharram Allah, menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya. Seperti ulama Bani Israel, ulamanya Bani Israel. Ah, ketika kisahnya siapa? Adi bin Hatim, kata Rasulullah SAW, bukankah mereka juga menghalalkan apa yang Allah haramkan? Juga mengharamkan apa yang Allah halalkan? Allah na'am. Iya. Ya, disepakati atau diikrari, diakui oleh Ali bin Hatim. Fatilka ibadatuhum, kata Rasulullah SAW. Ya itu jenis ibadah mereka itu. Jenis ibadahnya mereka, ya seperti itu. Apa cara kiai? Ya, ketika berbenturan dengan Allah dan Rasulnya, berbenturan dengan dalil, berbenturan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, ucapan ustadznya, kiainya, ulamanya, yang diambil oleh mereka adalah ucapan ulamanya, ustadznya, kiainya, ajengannya. Yang seharusnya diambil adalah qala Allah, qala Rasul. Apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kata Imam Malik rahimahullah, kullun yu'khad wa yurad. Masing-masing bisa diterima dan ditolak ucapannya. Illa kecuali sahibu hadzal qabr. Au illa Rasulullah SAW. Masing-masing bisa diambil dan ditolak ucapannya kecuali Rasulullah SAW. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, dan agama ini murni dari Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa ada campur tangan dari manusia. Nah, tetapi mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itulah jenis ibadahnya mereka. Walaupun kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, walaupun ma yarka wa la yasjud, walaupun enggak sujud, enggak ruku. Paham? Paham enggak? Ibadahnya enggak harus ruku, enggak harus sujud, nyembah-nyembah enggak. Tetapi tahlil, penghalalan ya, yang berbenturan dengan Allah subhanahu wa ta'ala udah ibadah. Wa illam yarka wa la yasjud, walaupun tidak ruku dan tidak sujud, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah. Hadza syirik. Ya. Dia benturkan ucapan tokohnya, ucapan pembesarnya dengan qala Allah qala Rasul. Ya, ketika Allah dan Rasulnya menghalalkan, dia bilang, tokohnya bilang apa? Sebaliknya. Ketika Allah dan Rasulnya mengatakan, ya, boleh, dia bilang haram. Ketika Allah mengatakan dan Rasulnya mengatakan tidak boleh atau haram, mereka bilang boleh. Selalu berbenturan dengan Allah dan Rasulnya. Ini bahaya. Ini bahaya. Karena barometernya adalah apa? Qala Allah, qala Rasul, bukan ucapan tokoh, ucapan manusia. Naam, kullun yu'khadh wa yurad. Naam, illa sahib hadzal qabr. Masing-masing bisa diterima dan ditolak ucapannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, apabila kalian mendapati ucapanku berbenturan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah, lemparkanlah ucapanku ke tembok. Ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak mengajarkan taklid. Ya, tidak mengajarkan taklid. Yang diajarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah Al-Quran dan As-Sunnah. Harus mengkultuskan qala Allah qala Rasul, bukan mengkultuskan ucapan tokoh. Manusia bisa benar bisa salah. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya. Terlebih ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 6 keadaan ahlul kitab, ya, para ulama ahlul kitab, mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan. Nah, wali'inazubillah. Sehingga ada yang dihapus, ada yang dihilangkan, dan lain sebagainya. Adapun Al-Quran dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 1400 tahun lebih dijaga oleh Allah kemurniannya sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemurniannya. Selalu murni. Tidak seperti ahlul kitab, al-yahud wa nasara. Terlalu banyak penyimpangan dan penyimpangan. Wal-iyadzubillah. ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده هو الإله على الحقيقة ومنهم من يزعم أنه أكبر الآلهة ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة وأنه إذا خصه بعبادة والتبتل إليه والإنقطاع إليه أقبل عليه واعتنى به ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقرب إلى معبود الذي هو فوقه. Dari sinilah banyak cabang kesyirikan, kekufuran. Asalnya, pondasinya, fundamentalnya dari apa? Ja'al ma'allah ilahan, menjadikan bersama Allah sesembahan. Dia menyembah kepada Allah, menyembah juga kepada selain Allah. Apa? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa min ha'ula, dan diantara mereka, man yazumu, ada yang menyangka, mengira, mengklaim, anna ma'budahu, bahwa sesembahannya lah, huwal ilahu alal haqiqah. Yang disembahlah, yang sesembahan dialah sesembahan yang benar versi dia. Padahal yang dia sembah enggak bisa ngomong, enggak bisa bicara, enggak bisa mendengar, enggak bisa makan, enggak bisa bergerak. Enggak bisa apa-apa. Kasih jeruk dan lain sebagainya. Tetap bae utuh gitu. Alhamdulillah. Utuh enggak ada yang makan. Yang makan paling orang yang jahil diambil, diambil aja. Nah, enggak ada. Ya. Mayasma, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Wa minhum man yazma anna akbarul alih, di antara mereka ada yang menganggap, mengklaim ya, adalah Tuhan yang paling besar yang harus disembah. Wa minhum, di antara mereka juga ada yang menganggap, mengira, annahu ilah min jumlatil aliha, bahwasanya sesembahan mereka lah adalah dari jenis sesembahan-sembahan yang lain yang harus disembah. Wa annahu idza khassahu bi ibadatih, dari situ pula lah ketika seseorang mengkhususkan, enggak mau nikah, enggak mau kawin, bujang, selamanya membujang, atau selamanya perawan, mau laki mau perempuan, sampai tua ya, gak punya keturunan, atau gak mau, sengaja membujang ya, akhirnya orang-orang seperti ini disembah ya, disembah sama yang lainnya. Rambutnya gondrong, kukunya panjang, badannya dekil, gak mandi-mandi. Disembah. Yang gak kawin. Ya. Nah, gak menikah. Sehingga manusia ke situ, nyembah. Manusia ke situ, minta. Manusia ke situ, berharap. Manusia ke situ, ini dan itu dan lain sebagainya. Wa min man azama anna ma'budahul adna yuqarribu ila al-ma'bud alladhi huwa fawqa. Ada juga di antara mereka yang mengira bahwasanya sesembahan mereka yang kecil bisa sebagai penghubung. Penghubung ke sesembahan yang lebih tinggi lagi. Yang tinggi bisa menghubungkan yang lebih-lebih tinggi lagi. Kemarin sudah dijelaskan. Kemarin sudah dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah apa? Maksud dari orang-orang kafir itu apa? Ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi ini pun salah, enggak benar. Walaupun niatnya pengen apa? Semakin dekat kepada Allah, tetapi ini pun tidak benar. Ya, kata Ibnul Qayyim kemarin apa? Annal musyrik innama qasduhu ta'zim jinab Rabb tabaraka ta'ala. Maksud tujuan mereka ingin mengagungkan Allah. Tetapi apa? Lewat perantara. Udah lewat perantara aja dah katanya. Lewat calo. Nah, sebagaimana raja-raja mau bertemu dengan raja ya harus ada penghubung. Kalau enggak ada penghubung, ya enggak bisa ketemu dengan raja. Mereka kiaskan ini dengan Allah, padahal pengkiasan ini batil, tidak benar. Nah, sehingga maksud mereka ingin mengagungkan Allah, ingin dekat dengan Allah, padahal ini adalah kesyirikan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Justru inilah yang mendatangkan murka Allah, sehingga dia kekal di dalam api neraka. Nah, ini kesalahan yang fatal. Ya. Fataratan takturul aliyal wa wasaitaratan taqil. Kadang semakin banyak caloknya, penghubungnya. Banyak. Ya, lewat sini, perantara ini, perantara ini. Terus muter-muter. Ya, ada juga yang sedikit. Ini ada jenis yang seperti ini. Ini pun syirik wa kufrun. Ini pun adalah kesyirikan dan kekufuran pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul musta'an, wallahul musta'an. Ya, pondasinya asalnya dari apa? Dari menjadikan sesembahan selain Allah. Menyembah. Ruku dan sujud, penghinaan, perendahan diri kepada selain Allah. Fadhi ibadah. Ini merupakan ibadah. Atau tahlil wa tahrim. Penghalalan atau pengharaman dengan sendirinya. Tanpa mengikuti Allah dan Rasulnya. Dia bikin syariat sendiri. Allah mengatakan boleh, dia bilang enggak boleh. Allah mengatakan haram, enggak boleh, dia bilang boleh. Selalu dibenturkan. Masalah tahlil wa tahrim. Masalah tahlil wa tahrim. Ya. Masalah tahlil wa tahrim. Paham, Tom? Ya. Ini terjadi apa yang terjadi? Dari kesyirikan dan kekufuran. Wallahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.